Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, dan kita sudah sampai di bab Mashul Khufain, hukum mengusap sepatu bagi mereka yang berwudu. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa bagian dari fikihnya Ahlu Sunnah yang berbeda dengan fikihnya Syiah, bahwa bagian kaki ketika wudu menurut Ahlu Sunnah ada dua perlakuan yang dilakukan. Yang pertama adalah mencuci kaki. Sampai mana? Sampai mata kaki. Yang kedua, mengusap sepatu. Mengusap sepatu hanyalah mengusap bagian permukaan, dan ini berlaku bagi sepatu yang nanti kita akan sebutkan batasan-batasannya. Kemudian berbeda dengan Syiah, fikihnya Syiah, mereka tidak mengakui mengusap kaki, sehingga bagian kaki ketika wudu menurut Syiah itu diusap, dan bukan mencuci. Bukan dicuci tapi diusap. Mereka tidak mengakui mencuci kaki, tapi menurut fikih mereka adalah kaki itu diusap. Dan mereka juga tidak mengakui mengusap sepatu, sehingga tidak ada wudu yang memakai sepatu atau memakai kaos kaki dan hanya diusap, padahal itu bagian dari praktek perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca hadis yang pertama di bab ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala. Dari Mughirah bin Syu'bah, yang dulu pernah kita ceritakan biografinya, dan beliau dikenal sebagai sahibu wadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang ngurusi wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddu'a. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau sedang safar. Fatawaddu'a, pada waktu beliau berwudu, fa'ahwaitu li'anzi'a khufaihi. Beliau berwudu dalam kondisi memakai sepatu belum dicopot. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, sepatunya belum dilepas. Ketika giliran mau mencuci kaki, selesai mengusap kepala, Al-Mughirah turun untuk melepas sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'huma." Biarkan, jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena saya memakai dua sepatu ini dalam kondisi suci. Karena saya memakai dua sepatu ini dalam kondisi suci. Jangan kamu lepas, biarkan saja. Karena saya memakai dua sepatu ini dalam kondisi suci. Famasaha alaihima, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap bagian permukaannya, bagian atas dari sepatu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian kita langsung ke hadis berikutnya, agar nanti bisa lebih lengkap penjelasan tentang bagaimana batasan mengusap sepatu. Walil arba'ati ani syu'bata illan nasai. Kemudian juga diriwayatkan oleh imam yang empat. Imam yang empat di sini siapa? Ashabus Sunan. Kecuali Nasai, dari Syu'bah bin Mughirah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khufi wa asfalahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dari sepatu, dan beliau juga mengusap bagian bawah. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fi isnadihi dha'fun. Tapi dalam sanadnya ada perawi yang lemah. Wa an Aliin, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau kanat dinu bir ra'yi, lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'lahu. Andaikan agama itu dibangun berdasarkan logika, maka tentu bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap dibandingkan bagian atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khufaihi. Sementara yang pernah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya mengusap bagian atasnya dan bukan bagian bawahnya. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Sehingga berdasarkan hadis yang kita baca yang kedua ini menunjukkan bahwa mengusap khuf, mengusap sepatu, itu yang diusap hanya bagian atas dan bukan bagian bawah. Tayyib. Selanjutnya kita akan bahas dari sisi fikih masul khufain, mengusap sepatu. Hadirin yang kami hormati, tentang definisi sepatu, al-khuf. Sepatu adalah libasur rijli. Sepatu adalah pakaian yang menutupi kaki, ma yughatti al-ka'bain, yang tingginya sampai menutupi dua mata kaki. Sehingga syarat disebut sebagai sepatu yang dia boleh diusap, tingginya harus menutupi dua mata kaki. Karena itu sepatu yang beredar di zaman kita yang rata-rata di bawah mata kaki, di bawah mata kaki, maka tidak berlaku hukum mengusap sepatu dalam hadis yang kita baca. Karena sepatunya pendek. Karena itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa larangan ihram, salah satunya kata beliau tidak boleh memakai khuf, tidak boleh memakai sepatu kecuali kalau kamu potong bagian atasnya sehingga hatta takuna asfala minal ka'bain, sehingga tinggi sepatu itu di bawah mata kaki, akhirnya menjadi na'lun, menjadi sandal. Sehingga dalam bahasa Arab kalau ada alas kaki yang tingginya tidak sampai menutupi mata kaki, itu masuk dalam kategori na'lun, masuk dalam kategori sandal. Dan sandal tidak berlaku hukum diusap sebagaimana sepatu, artinya wajib dilepas dan dicuci. Karena itulah orang yang ihram dia boleh memakai sepatu yang pendek, yang menutupi, yang tidak menutupi mata kaki. Dia boleh memakai sepatu yang terbuka mata kakinya. Tapi kalau sepatu hak tinggi seperti sepatunya polisi atau tentara, maka itu tidak boleh dipakai untuk ihram. Dan seperti itulah sepatu di masa silam. Seperti itulah sepatu di masa silam. Sepatu di masa silam itu rata-rata haknya tinggi sehingga sampai di betis, tidak cuma di bawah mata kaki. Ini syarat yang pertama. Jadi kaos sepatu yang boleh diusap hanya sepatu yang menutupi bagian betis, bagian mata kaki. Kalau tidak sampai menutupi, maka tidak berlaku hukum mengusap sepatu. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, dikiaskan dengan mengusap sepatu adalah mengusap al-jawrab, mengusap kaos kaki. Dikiaskan dengan hukum mengusap sepatu adalah kaos kaki. Sehingga kalau ada orang yang pakai sepatu haknya pendek, terbuka mata kakinya, tapi dia memakai kaos kaki yang tinggi sampai betis, maka yang boleh diusap yang mana? Kaos kakinya. Sepatunya enggak boleh diusap. Tayyib. Apa manfaatnya kita mengenal hukum seperti ini? Praktek ini di tempat kita mungkin sangat jarang. Jarang kita jumpai ada orang yang berwudu bagian kaki tidak dicuci. Tapi ini sangat kita perlukan, terutama ketika kondisi yang menuntut kita untuk tidak banyak menggunakan air, yaitu berwudu di tempat-tempat yang kita tidak boleh banyak menggunakan air, baik karena keterbatasan air, atau yang kedua ada air tapi kita nggak boleh banyak-banyak. Dan itulah wudu di pesawat. Jadi wudu di pesawat yang kami sarankan kepada para jamaah yang umroh adalah ketika wudu maka bagian kaki enggak usah dicuci. Jadi wudu cuma bagian atas saja sampai tangan, kemudian mengusap kepala. Begitu bagian bawah, bagian kaki, lepas sepatunya, usap kaos kakinya. Sudah? Sekarang sudah boleh sholat. Loh kok kenapa Pak harus wudu ketika di pesawat? Karena di pesawat itu tidak boleh tayamum. Kok bisa? Enggak ada debu di pesawat. Ada debu di pesawat? Enggak ada ya. Sudah dibersihkan semuanya. Sehingga orang tidak memungkinkan untuk tayamum ketika di pesawat, karena enggak ada debu di pesawat. Tembok pesawat itu bukan unsur bumi. Dan syarat tayamum harus dengan menggunakan unsur bumi. Kalau tembok seperti ini yang ada di masjid, ini unsur bumi, enggak masalah dipakai tayamum. Tapi kalau tembok pesawat bukan unsur bumi, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai media tayamum. Tembok pesawat itu sintetis, bahan polimer yang dia tidak, waktu bukan bagian dari unsur bumi, sehingga kalau di permukaannya enggak ada debu, maka tidak boleh dijadikan sebagai media tayamum. Lalu pilihannya apa? Pilihannya adalah berwudu. Dan wudu di pesawat bisa dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, hanya sebatas mencuci bagian yang atas, cuci muka, cuci tangan, insya Allah tidak terlalu mengganggu. Nah biasanya yang butuh banyak air itu bagian kaki, makanya ini yang membasahi toilet. Pramugari terkadang nggak seneng dengan sikapnya orang Indonesia ketika toiletnya kotor, toiletnya basah. Tapi kita bisa tangani itu dengan cara bagian kaki jangan dicuci tapi cukup diusap. Ini manfaat ketika kita bisa mengetahui fikih bagaimana mengusap kaos kaki atau mengusap sepatu. Di beberapa negara dingin, orang melepas sepatu dan melepas kaos kaki itu berat, Pak. Karena orang kalau lagi demam, Pak, bagian kaki itu paling sensitif. Sehingga nyentuh air dia paling sensitif, ketika kena udara paling sensitif dibandingkan bagian tangan. Makanya kalau orang lagi kedinginan, kaki itu ditutup. Bagian kaki itu sangat sensitif terhadap dingin. Sehingga di beberapa negara yang mengalami cuaca sangat dingin seperti di Madinah, itu bisa jadi sampai mahasiswanya dia enggak mau lepas kaos kaki selama 3 hari. Memanfaatkan kesempatan bolehnya mengusap kaos kaki selama 1 hari 1 malam bagi para mukim dan 3 hari bagi para musafir. Itu mereka lakukan karena mereka enggak kuat nahan dingin. Nah ini diantara manfaat ketika orang itu mengenal aturan mengusap kaos kaki ketika berwudu. Demikian pula ketika Anda safar. Anda safar berwudu di bandara dan seterusnya, yang dibasahi bagian atas, bagian bawah cukup diusap. Nah ini saran yang selalu kita berikan agar para jamaah tidak terlalu repot bolak-balik nyuci kaki. Baik. Lalu bagaimana syaratnya agar boleh mengusap kaos kaki? Jadi kaos kakinya tadi harus menutupi apa? Mata kaki. Harus tinggi menutupi mata kaki. Sehingga kaos kaki yang pendek tolong ganti. Ganti dengan kaos kaki yang menutupi mata kaki. Yang kedua, berdasarkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah, sebelum pakai gimana? Wudu dulu. Wudu di rumah dengan sempurna. Wudu dengan sempurna sebagaimana wudu yang kita lakukan, sampai bagian kaki dicuci. Selesai wudu terus pakai kaos kaki. Berarti kaos kaki ini digunakan dalam kondisi yang pakai sudah dalam kondisi suci. Nah nanti ketika wudu berikutnya cukup bagian atas, bagian bawah silakan diusap, tidak perlu dicuci. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Jadi ketika sebelum pakai harus berwudu dengan sempurna, baru kemudian pakai kaos kaki. Tayyib. Lalu bagaimana cara mengusapnya? Cara mengusapnya cukup diusap bagian atas. Cukup diusap bagian atas. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas. Loh, kenapa bagian atas? Ya memang itulah wahyu yang Allah ajarkan seperti itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap bagian atas. Padahal kan yang lebih sensitif kotor yang mana? Bagian bawah. Tapi beliau usap bagian atas. Karena itu dikomentari oleh Ali bin Abi Thalib, andaikan agama itu berdasarkan logika, normalnya seharusnya yang diusap itu bagian bawah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas. Yang ini menunjukkan bahwasanya agama itu tidak dibangun berdasarkan logika. Meskipun logika manusia dipakai untuk memahami agama, tapi dia tidak dijadikan sebagai sumber agama, namun dia dipakai sebagai media untuk memahami agama. Bisa dipahami di sini ya? Baik. Seperti mata kita ya. Mata kita bisa berfungsi ketika kapan hadirin? Kalau ada cahaya. Dan mata bukan sumber cahaya. Mata adalah alat yang dipakai untuk melihat benda ketika ada cahaya. Tapi mata tidak bisa memancarkan cahaya. Sebagaimana logika? Logika itu alat yang dipakai manusia untuk memahami agama. Tapi logika tidak bisa menjadi sumber agama. Bedakan dua hal ini, karena ada sebagian orang yang kesulitan untuk memahami dua hal ini. Terutama dua kelompok yang sangat ekstrim. Pertama kelompok sufi, yang kedua kelompok ahli filsafat. Dan ini musuhnya Islam sejak masa silam. Sufi dan ahli filsafat. Kelompok sufi mereka membuang logika. Pokoknya urusan agama itu gak masuk akal, gak apa-apa. Semuanya gak boleh masuk akal. Sampai yang aneh-aneh, yang klenik-klenik dipaksa untuk masuk akal. Misalnya gimana pak? Wali bisa terbang. Ketika ada gurunya ditanya, kenapa kok simbah mboten Jumatan? Saya Jumatan di Mekah. Logikanya mau di mana? Oh, agama tidak boleh pakai logika. Lo kan duhur di waktu Indonesia dengan duhur Saudi beda. Ya gak apa-apa, pokoknya sudah ngaku Jumatan di Mekah selesai. Nah, logikanya dibuang. Padahal kalau seperti ini masuk logika gak pak? Sama sekali gak masuk logika. Sebaliknya ahlul kalam. Ahlul kalam logika itu harus jadikan sebagai sumber agama. Maka kalau semuanya berbicara dalam masalah agama harus sumbernya dari logika. Gak logis ditolak. Sampai pun ketika ada gerakan sholat yang gak logis, maka harus ditolak. Sehingga ketika sholat, semua kalimatnya harus diterjemahkan. Allah gede banget. Atau dia pakai kalimat terjemahan yang lainnya. Menurut dia, karena ini yang sesuai logika. Ngapain orang sholat membaca bahasa Arab, tapi dia gak paham dengan apa yang dia baca. Akhirnya diganti-ganti. Agamanya dirusak. Nah ini pekerjaan orang jil seperti ini ya. Pekerjaan orang liberal. Kaum muslimin diantaranya, pertengahan antara kanan dan kiri. Tidak ekstrim sebagaimana orang sufi, dan tidak berlebihan menyikapi logika sebagaimana orang liberal. Tapi kita menerima logika sebagai media, alat bantu untuk memahami syariat, dan bukan sumber dari syariat. Sehingga tidak ada istilah bahasanya Al-Quran harus diamandemen, perlu revitalisasi, atau kalimat-kalimat yang lainnya, reboisasi, penghijauan Quran. Pokoknya harus disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan perubahan zaman. Akhirnya jadi ngawur gak karuan ya. Dan mereka belum bisa merumuskan sebuah agama yang baik kalau semuanya dikembalikan kepada logika. Walhamdulillah kaum muslimin tidak menerima mereka. Hadirin yang kami hormati, lulusan UIN dengan lulusan UIM ya, beda N sama M. Kalau UIN adanya di Indonesia, Universitas Islam Nusantara apa negeri itu? Universitas Islam Nusantara. Ada Universitas Islam Negeri, adanya di Indonesia. Dengan lulusan UIM, Universitas Islam Madinah. Yang lebih tua Pak, lulusan UIN. Lulusan UIN itu lebih banyak, lebih tua. Dalam arti mereka lulusan UIM itu sebelum datang ke Indonesia, lulusan UIN sudah banjir di mana-mana. Tapi yang mempengaruhi dakwah di masjid, UIN enggak dipakai. Yang dipakai lulusan UIM, padahal sama-sama jurusan pendidikan agama Islam, PAI. Cuman kenapa berbeda? Masyarakat enggak nerima yang ini, lebih menerima yang sana. Alhamdulillah. Itu salah satu di antara bukti bahwa universitas ini tidak bisa memberikan perubahan selain ngotori masyarakat. Nah, kemudian dibuat berbagai macam pemikiran-pemikiran menyimpang liberal. Yang bisa menerima hanya di kalangan akademisi saja, para mahasiswa-mahasiswa. Itu pun enggak banyak. Sedangkan orang awam enggak nyanda diajak mikir kayak gitu. Islam Nusantara itu kan orang awam enggak ngerti. Jane karepe piye to Islam Nusantara? Orang awam enggak ngerti. Padahal pertama kali yang mencetuskan siapa? Pak Azumardi Azra. Lalu dia membuat definisi. Definisinya kalau disampaikan kepada masyarakat umum enggak paham mereka. Karena kata Pak Azumardi, Islam Nusantara itu Islam yang distintif. Apa mas distintif? Panganan apa? Gak ngerti ya? Kita itu gak ngerti. Yang telah mengalami revitalisasi disesuaikan dengan, waduh, wong awam gak ngerti pak. Ini definisi yang tidak definisi. Karena penjelasan yang justru malah membingungkan. Itu bukan penjelasan. Dia ketika menjelaskan Islam Nusantara, kan dia yang mencetuskan ya. Dia yang menjelaskan Islam Nusantara. Saya baca itu bingung, ini karepe apa? Kalau bukan karena ada penjelasan bawahnya, itu saya enggak paham. Kemudian diterjemahkan satu demi satu. Subhanallah, rumit banget memahami Islam. Makanya orang awam enggak bisa nerima. Sehingga ketika dai-dai UIN itu ketika menyampaikan ceramah, kultum atau khutbah, masyarakat gak dong. Tapi walhamdulillah berbeda dengan ajaran Islam yang dibawa oleh para dai yang mereka belajar di Madinah. Masyarakat bisa paham karena Islam itu mudah. Sehingga Islam itu ketika kecekel orang yang pakai logika makin rumit dan susah. Tapi ketika disampaikan oleh mereka yang kembali kepada apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu mudah untuk diterima. Termasuk kemarin sempat ramai ketika mau menghilangkan gelar kafir bagi orang yang beragama selain Islam. Alasan yang mereka sampaikan terlalu lebay, karena dikaitkan tentang masalah keutuhan NKRI. Dan kata Abdul Muqsid yang pertama kali mencetuskan ini, dia mencetuskan itu tidak kemudian terbuka secara langsung. Makanya dia mengatakan ini baru sebatas wacana akademis. Tapi ternyata tidak, didukung oleh para pembelanya. Itu bukan wacana akademis, sudah jadi resmi. Yang kemudian mereka ingin membuang gelar kafir bagi kaum muslimin atau bagi non muslim, bagi orang yang beragama selain Islam. Waliyadzubillah. Tapi ternyata ya mengalami situasi sebagaimana proyek Islam Nusantara. Orang awamnya gak dong, gak paham. Karena dalam Al-Quran Allah ajarkan kul ya ayyuhal kafirun, bukan kul ya ayyuha ghairal muslimin. Katakanlah wahai orang-orang non muslim. Ada kalimat kayak gitu, Pak? Gak ada. Adanya apa? Katakanlah wahai orang-orang kafir. Tayyib. Karena itu di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kembali ke hadis tadi ya. Beliau menegaskan agama tidak dibangun di atas logika. Karena itu ketika agama dibangun di atas logika, pasti nanti enggak nyambung. Namun logika dipakai untuk memahami agama. Dan hadis Ali bin Abi Thalib ini hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang mengusap kaos kaki yang tadi kita sampaikan. Maka ketika orang mengusap kaos kaki, dia langsung boleh dipakai untuk sholat dan jangan dilepas. Kalau selesai kaos kaki diusap lalu dilepas, wah ini berarti dia telah menghilangkan kesempatan untuk mengusap kaos kaki di kesempatan berikutnya. Nah sekarang kalau misalnya dilepas, itu batal gak wudunya? Misalnya begini, saya safar ya, di rumah saya wudu, selesai wudu saya pakai kaos kaki, berarti waktu saya wudu kaki saya cuci atau saya usap? Dicuci. Saya wudu dengan sempurna, kaki saya cuci, kemudian setelah itu saya pakai kaos kaki, lalu saya berangkat safar. Di perjalanan saya batal, masuk waktu sholat saya wudu, sampai mengusap kepala, setelah itu saya usap kaos kaki saya, lalu saya masuk masjid. Ketika masuk masjid tak copot kaos kakinya, bolehkah saya sholat ataukah harus mengulangi wudu? Jawabannya boleh langsung sholat. Kenapa? Karena melepas kaos kaki ini tidak membatalkan wudu yang sah yang tadi saya kerjakan. Loh Pak, waktu Anda wudu kan mengusap kaos kaki. Betul. Ketika saya mengusap kaos kaki, wudu saya sudah sah belum? Sudah sah belum? Sudah sah. Wudu saya sah. Lalu saya keluar dari tempat wudu menuju masjid. Kemudian kaos kakinya saya lepas. Apakah ketika melepas kaos kaki batal wudu saya? Tidak. Saya tidak batal wudunya sehingga saya boleh sholat. Tapi nanti ketika saya hadas terus saya wudu, maka saya tidak boleh pakai kaos kaki dulu terus saya usap, gak boleh. Karena kesempatan saya sudah hilang sejak kaos kaki ini saya buka. Difahami insya Allah? Nah, sehingga membuka kaos kaki di sini bukan menghilangkan atau bukan membatalkan wudu, tapi menghilangkan kesempatan untuk mengusap kaos kaki di wudu berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya mengenai batasan waktu dan seterusnya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan saran dari penulis yang mensyarah kitab Bulughul Maram, Syekh Abdullah Al-Fauzan rahimahullah, beliau mengatakan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kaos kaki atau sepatu tadi. Karena itu sebisa mungkin seorang muslim berusaha untuk pernah melakukannya, minimal pernah melakukannya. Tujuannya adalah agar kita tidak sama dan identik dengan Syiah. Jadi tadi Syiah tidak mau mengusap sepatu atau kaos kaki. Maka biar kita tidak identik dengan Syiah, minimal dalam kesempatan-kesempatan yang kita miliki, kita pernah mengusap itu. Sebagaimana saran yang sama juga disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah terkait sholat dengan menggunakan sandal. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sholatlah kalian dengan menggunakan sandal, karena Yahudi itu tidak mau sholat dengan menggunakan sandal. Lalu beliau menyarankan begini, minimal dalam kehidupan kita, kita pernah sholat pakai sandal agar tidak sama dengan Yahudi. Terus di mana Pak sholat pakai sandal? Ya selama memungkinkan, jangan disuci hati ya, diantemi takmir nanti. Selama memungkinkan, di mana memungkinkan? Ya mungkin ketika kita sholat di luar ruangan, di lapangan waktu sholat Id, atau sholat di rumah dengan menggunakan sandal dalam rumah. Misalnya ada orang yang punya kebiasaan di rumah itu pakai sandal terus, meskipun sudah keramik Pak. Nah ketika dia sholat sunnah, kalau bisa pakai sandal. Berikan kesempatan satu atau dua atau tiga kali atau kesekian kali kita pernah sholat pakai sandal biar tidak menyamai Yahudi. Berikan kesempatan sekali atau dua kali wudhu atau tiga kali kita pernah wudhu dengan mengusap kaos kaki biar tidak menyamai Syiah. Karena tampil beda dengan mereka, karena mereka anti dengan syariat seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Ada waktu kurang lebih 3 menit, ada yang mau disampaikan silakan. Fadhil. Baik. Bagian mana yang diusap ketika mengusap khuf? Bagian yang diusap ketika mengusap khuf, mengusap sepatu atau kaos kaki, itu bagian depan atas. Depan atas. Depan atas ya. Jadi tidak sampai ke betis, tidak sampai ke mata kaki. Bagian depan atas. Belakang enggak usah. Karena yang diusap itu bagian permukaannya, bukan bagian haknya. Bukan bagian yang ada di betisnya, tapi bagian permukaannya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, kalau kita naik kendaraan umum, sementara kita atau di situ bukan unsur bumi, di dalam bis itu yang unsur bumi apa pak? Yang unsur bumi di dalam bis apa pak? Eh? Kacang godok ya, sing didol. Jadi di situ tidak ada unsur bumi, kursinya plastik, kain itu bukan unsur bumi ya? Apalagi pak? Enggak ada, besi itu bukan unsur bumi. Jadi besi memang datang dari bumi, boksitnya. Tapi ketika sudah diolah, dia tidak disebut sebagai unsur bumi. Unsur bumi itu bebatuan, kerikil, tembok, pasir, dan seterusnya. Terus seperti ini bagaimana caranya? Jika bis itu bisa diajak kompromi untuk berhenti ketika waktu sholat, maka kita wajib sholat di waktu sholat. Tapi kalau bis itu tidak bisa diajak kompromi, maka kita bersuci sebisanya. Dan saya pernah praktek wudu di atas sumber Kencono. Jalan ke arah timur, prediksi saya berangkat Jogja jam 11, biasanya sampai Surabaya subuh. Itu dulu sering saya lakukan ketika pulang kampung, ketika mudik waktu mahasiswa ya. Pokoknya jam 11 berangkat, nanti sampai Surabaya subuh. Kemudian belakangan saya praktek seperti itu lagi. Berangkat dari Jogja jam 11, ternyata sampai terminal Surabaya jam 8. Ternyata dulu tidak seperti sekarang. Waktu subuh, saya masih berada di atas bis. Sekitar di Kertosono atau mana begitu. Akhirnya saya wudu pakai air mineral dan pakai kaos kaki sehingga basah bagian atas-atas ini basah tapi tidak ada jaket. Bagian kaki saya usap gitu saja. Sudah salat subuh di atas bis. Alhamdulillah tidak ganggu sampingnya, sampingnya diam saja ya, karena tidur. Nah, kalau kereta Anda bisa ke toilet. Kereta sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu susah dapat air, sekarang mudah untuk mandi di kereta ya. Saking banyaknya air di kereta dan toiletnya bersih, sehingga insya Allah untuk kereta tidak boleh tayamum karena media wudu sangat mudah. Dan kita punya kaidah, selama masih bisa wudu tidak boleh tayamum. Orang yang tayamum padahal dia bisa wudu, apa hukumnya? Batal tayamumnya dan batal salatnya. Sehingga kalau orang masih bisa beli air mineral, maka dia boleh enggak tayamum? Enggak boleh, karena masih bisa berwudu. Itu kata kuncinya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalau kamu tidak menjumpai air setelah proses mencari, maka silakan tayamum. Allah baru izinkan tayamum ketika orang tidak menjumpai air. Kalau masih bisa membeli air mineral, boleh tayamum? Enggak boleh, karena masih bisa menjumpai air. Kereta Jabodetabek, KRL, enggak ada Thailandnya. Berdesak-desakan. Berarti enggak bisa sholat kalau berdesak-desakan. Gimana sholatnya kalau berdiri kayak gitu? Baik, berarti segera sholat di stasiun sebisanya. Begitu turun langsung sholat. Dan sholat itu tidak harus di musola ya. Di tempat umum, misalnya cari musolanya, pak harus keluar dulu nyabrang jalan macet. Wah, pakai apa? Jembatan penyeberangan. Anda sampai situ isya. Maka boleh nggak saya sholat di stasiun seadanya? Silahkan. Dan kawan-kawan yang ada di Jepang, sholat itu ya di tempat-tempat umum. Ketika kami berada di Jepang, cari musola ya mustahil. Sehingga bisanya begitu selesai wudhu, sholat, sudah cari tempat-tempat umum di bandara, di stasiun, bahkan di jalan-jalan kita gunakan untuk sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kumur-kumur harus dibuang ketika wudhu? Bolehkah ditelan? Nah, karena ada situasi yang sulit untuk dibuang. Duh, betul sekali ini ya. Ini praktek wudhunya orang yang iktikaf di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, ketika lagi iktikaf, iktikaf itu lebih ramai dibandingkan waktu haji. Anda mungkin tidak akan bisa mendapatkan satu tempat untuk sholat penuh dengan orang. Selain yang tidak ada sajadahnya, jalan yang tidak ada sajadahnya, itu baru bisa kita pakai. Nah, dalam situasi seperti itu, orang kalau batal terus cari wudhu keluar, betul dia lancar keluar, tapi gak bisa balik. Keluarnya lancar, dibebaskan aja kalau keluar. Tapi balik sudah ditutup. Terus gimana? Mereka wudhu di tempat iktikafnya. Nah, kalau kumur-kumur gimana, Pak? Ya ditelan. Kumur-kumur ditelan. Baik, mulut itu najis enggak? Hah? Liur itu najis enggak? Kalau liur najis tiap hari menelan najis. Air liur tidak najis. Kita makan tanpa air liur bisa enggak, Pak? Hah? Wah, itu ketika makan sambil disemprot dulu, semprot makan, tikunya disemprot lagi, tikunya lagi. Makanya termasuk orang yang cacat mulutnya, ini termasuk penyakit mulutnya ketika air liurnya tidak keluar, sehingga dia harus butuh dikasih air. Karena itu dalam situasi seperti tadi, seperti wudu yang saya lakukan di sumber kencono, begitu berkumur ditelan. Suci atau najis? Suci atau najis? Suci. Cici atau tidak? WDW kok cici. Kalau punya orang lain, nah itu baru enggak boleh ya. Bolehkah atau bacaan rukuk atau sujud ada berapa macam? Ada banyak macam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan banyak redaksi. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal adzama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sudah lima ya. Dan yang lainnya masih banyak. Bolehkah di rakaat pertama bacaan A, di rakaat berikutnya dengan bacaan B? Jawabannya boleh. Misalnya rukuk rakaat pertama subhana rabbiyal azim. Rukuk rakaat kedua subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Nanti rukuk rakaat ketiga ganti redaksi lagi, silakan, diperbolehkan. Dan semakin banyak hafal makin bagus ya, karena sholatnya akan makin khusyuk. Jika memiliki wudu lalu melepas kaos kaki lalu memakainya lagi saat kondisi masih suci, apakah boleh mengusap? Jawabannya tidak boleh. Jadi harus wudu dengan sempurna dulu baru boleh, lalu pakai kaos kaki baru boleh mengusap. Mengusap khuf bersamaan kedua kaki atau satu persatu? Kalau bersamaan nanti mumbul, Pak ya. Jadi gantian kanan dulu baru kiri. Sebagaimana yang berlaku dalam mencuci kaki. Mencuci kaki kedua kaki bersamaan atau gimana, Pak? Ya, gantian kanan dulu baru kiri. Bis berangkat sebelum maghrib dan tiba setelah adzan isya. Bis tidak berhenti untuk sholat maghrib. Apakah sah jika saya sholat duduk di bis karena tidak bisa berdiri? Ya, kalau di bis berdiri bahaya ya. Bis itu goyang-goyang. Di tengahnya akan susah dipakai untuk sholat sambil berdiri. Baik. Kalau ini sifatnya sesekali dua kali atau karena Anda safar, nanti Anda bisa jamak. Tapi kalau tiap hari, nah ini bahaya. Kalau sesekali dua kali, maka nanti bisa jamak takhir. Tunggu sampai masuk waktu isya, terus sholat isya di tujuan akhir. Namun kalau ini setiap hari, seperti orang Jakarta, kerjanya di Jakarta Utara, di Priok, rumahnya di Bogor. Dan itu masih banyak ya. Rumahnya di mana? Di Bogor. Baik. Hanya orang Jogja yang mengganti ITB jadi ITM. Institut Teknologi Bogor. Ada M-nya. Kalau terjadi seperti ini gimana? Saya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Tiap hari dia kayak gitu. Betul perusahaannya pulang jam 5. Tapi sampai rumah jam 8 malam. Tiap hari kayak gitu. Terus gimana, Pak? Ini saya sholat maghribnya gimana? Kalau setiap hari ya berarti Anda ngubah waktu sholat. Buat syariat sholat yang baru. Ya jelas gak boleh kalau tiap hari. Lalu gimana? Berarti Anda harus ngalahi maghrib di tempat Anda sebelum berangkat. Gimana caranya? Bisa buat kesepakatan. Karena dia pakai bis, bis ini, bis jemputan ya. Dia pakai bis perusahaan, berarti buat kesepakatan dengan seluruh penumpang bis. Nanti ketika maghrib harus berhenti. Kemudian lanjutkan perjalanan. Telat dikit gak apa-apa, nanti jadi 8:30 gak masalah. Yang penting pokoknya maghrib tepat waktu. Isya berarti nanti dia tidak pernah sholat jamaah, karena ketika isya dia masih berada di atas kendaraan. Wallahu ta'ala. Ya, nah itulah madorotnya dunia. Jadi golek duit di Jakarta dengan situasi seperti itu harus mengorbankan sholat subuh. Dulu saya pernah naik kereta Jogja Gambir. Ketika sampai di mulai Karawang jam 3 malam ya, jam 3 pagi itu banyak sekali orang yang naik, banyak sekali orang yang naik. Turunnya di Gambir. Sampai Gambir 7:30. Enggak ada yang sholat subuh, Pak. Itu tiap hari. Karena mereka sampai berdiri-berdiri gitu, susuan. Itu tiap hari ya, karena mereka kerja. Begitu sampai di Gambir langsung bubar gitu. Gak ada yang, saya mampir di musola kosong, gak ada orang. Makanya praktek seperti ini, ya dia harus memperhitungkan. Tidak boleh karena alasan dunia sampai